Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. الحمد لله مرة كتاب سنلقن مباحثا كتاب تيسير عمد الأحكام karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Dan kita masih pada bab salat, lebih khusus di sini bab qada'ul fawaid wa tartibuha. Hadis yang ke-24 An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق لبث أبا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب ما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمه الله وليه جاء يوم الخندق datang pada saat perang Khandaq بعدما غربت الشمس setelah matahari terbenam. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisy, maka mulailah Umar radhiyallahu an mencela orang-orang kafir Quraisy. Wa qala ya Rasulullah ma kittu usalli al-'asr hatta kadat asy-syamsu taghrib. Ya Rasulullah, hampir-hampir aku tidak salat asar sehingga matahari hampir tenggelam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wallahi ma shallaituha, demi Allah aku pun belum melakukan salat itu. Qala faqumna ila budhan, Umar mengatakan, maka kami atau siapa Jabir mengatakan, faqumna ila budhan, maka kami bangkit menuju Budhan, yaitu lembah Budhan. Fatawadza'a lis-salati wa tawadda'na laha. Nabi kemudian berwudu untuk melakukan salat tersebut. Kami pun berwudu untuk melakukan salat itu. Fa shalla al-'asr ba'dama gharabat asy-syamsu thumma shalla ba'da al-maghrib. Kemudian beliau salat asar setelah tenggelam matahari, lalu sholat setelahnya sholat maghrib. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini salah satu hadis yang terkait dengan waktu-waktu sholat, dan khusus di sini pada suatu kasus di mana terlewatkan sholat dari waktu yang semestinya. Seperti yang disebutkan di sini, ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq, beliau tersibukkan oleh orang-orang musyrik yang memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya di Madinah. Kita tahu bahwa perang Khandaq adalah perang yang di kota Madinah itu sendiri, yaitu ketika orang-orang musyrik hendak menyerang kota Madinah, dan Nabi SAW memakai strategi membuat parit sebagaimana diusulkan oleh Salman Al-Farisi, sehingga Nabi SAW bertahan bersama para sahabatnya di belakang parit, sementara di luar parit adalah orang-orang musyrik dengan sekutunya yang berusaha untuk menyerang Rasulullah SAW. Apa yang bisa mereka lakukan? Nah, pada peristiwa itu kaum muslimin tersibukkan menghadapi musuh-musuh itu sampai terlewat sholat asar. Nah, ketika itulah Umar radhiyallahu anhu sangat marah dengan orang-orang kufar Quraisy, karena dengan itu mereka terlewatkan sholat asarnya. Ya, sangat menyesal, ya kan, atau sangat rugi merasa semacam itu. Akhirnya beliau pun datang kepada Rasulullah SAW sambil mencela orang-orang Quraisy dan melaporkan kepada Rasulullah tentang hal itu. Rasulullah pun ternyata juga belum melakukan sholat tersebut. Ya, di sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW juga mengatakan apa? Mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara kama syawaruna an salatil asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah mereka dan perut mereka atau kubur mereka juga. Buyutahum wa kuburahum, mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara, dengan api neraka. Ya. Nabi mendoakan kejelekan buat mereka, orang-orang musyrik, karena sebab tersebut. Akhirnya Nabi SAW bangkit untuk menuju sholat. Beliau berwudu, para sahabat pun berwudu, kemudian sholat asar setelah keluar waktu, yaitu pada saat setelah tenggelam matahari. Kemudian setelah itu beliau sholat asar, sholat maghrib, ya, berjamaah, semuanya berjamaah bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di sini diambil suatu pelajaran bahwa sholat yang terlewatkan karena suatu udzur, ya, tetap dilakukan, ya, sholat yang terlewatkan karena suatu udzur, maka tetap dilakukan, jangan sampai kemudian ditinggalkan sekaligus. Dan melakukan sholat yang terlewatkan itu sebagaimana ketika sholat di saat yang ditetapkan waktunya, artinya ada azan ya tetap, ya, ada iqamah ya tetap, bahkan apa, ada sholat sunnah ya tetap, mau sholat sunnah dulu boleh, bahkan juga sholat jahriyah dan sirriyah dibaca sebagaimana biasanya. Seperti asar ini di waktu malam, ya sholat sirriyah berarti, ya kan, tidak karena malam kemudian suaranya dikeraskan. Begitu pula sebaliknya, sholat jahriyah seperti sholat subuh yang terlewatkan sehingga dilakukan sholat setelah terbit matahari, tetap disuarakan dengan keras, ya, tidak kemudian disirkan. Jadi pelaksanaan sholatnya seperti biasa, ya, seperti sedia kala. Dan juga di sini sebagian ulama mengatakan mungkin kejadian ini sebelum disyariatkannya sholat khauf menurut sebagian ulama, karena setelah disyariatkan sholat khauf, maka kondisi apapun tetap dilakukan sholat pada waktunya. Namun apa, misalnya kita bicara uzur yang lain, ya, uzur yang lain macam ketiduran atau kelupaan, itu hal yang mungkin sekali terjadi. Terkadang seorang sholat bahkan mungkin kelupaan sholat isya, ya, tahu sadarnya kapan besok di siang hari, ya, itu mungkin sekali karena mungkin di waktu isya, ya, ada kesibukan apa sampai lupa, ya, subuh, sholat subuh seperti biasa, waktu duha baru ingat semalam sepertinya belum sholat isya. Diingat, oh memang belum. Ya sudah sholat isya. Ya, apalagi ketiduran yang memang namanya orang tidur yang asadah. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Manama an salatin aw nasiya anha, falyusalliha idza dzakara. La kaffarata lahu illa dzalik." Siapa yang nama an salatin ketiduran, aw nasiya anha, atau lupa melakukan salat, falyusalliha idza dzakara. Lakukan salat itu apabila dia ingat. Kapan saja waktunya, kapan saja, sekalipun di waktu-waktu yang terlarang. La kafarata lahu illa dzalik, tidak ada kafarah baginya kecuali hal itu. Ya. Kemudian di sini terkait dengan bab melewatkan sholat ini, bagaimana kalau ada orang sengaja ya, tidak melakukan sholat pada waktunya? Dia tidak punya udzur syar'i seperti yang tadi kita sebut pada kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula lupa, tidak pula ketiduran, tapi menyengaja. Kenapa? Ya, namanya orang banyak alasan ya. Kadang nggak enak sama teman, atau kadang memang menyepelekan. Jadi terlewat waktu zuhur, sudah masuk asar, belum sholat zuhur. Apakah yang seperti ini boleh melakukan zuhur di waktu asar? Dengan kata lain berarti dia mengqadha, ya kan? Mengqadha itu artinya melakukan sesuatu bukan pada waktunya. Nah, dia yang sengaja seperti ini, apakah mengqadha sholatnya sehingga melakukan sholat zuhur di waktu asar misalnya? Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama, rahimahullah. Sebagian ulama mengatakan dia boleh mengqadha. Sebagian lagi mengatakan tidak, ya, dia sudah menyengaja meninggalkan, sekarang bukan waktunya, tidak ada kesempatan dan peluang lagi baginya. Dia sudah dosa yang sangat besar, tidak ada lain kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh. Tidak ada peluang baginya untuk diberi waktu mengkobok. Ya. Kalau yang lupa diberi waktu ya karena udzur, ketiga dulu diberi waktu karena udzur. Kalau menyengaja terus diberi waktu juga, apa bedanya dengan yang kelupaan dan yang itu? Makanya di sini sebagian ulama mengatakan tidak ada qadha bagi orang seperti itu. Dia sudah dosa yang sangat besar, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Nah, ini pendapat ini yang kemudian dipilih oleh sebagian ulama seperti Ibn Hazm rahimahullah dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dan di antara ulama zaman ini Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, jadi tidak ada kesempatan kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh. Ya. Kemudian berikutnya kita beralih kepada hadis selanjutnya. Hadis yang ke-55. Ya. Hadis yang ke-55. Hadis yang ke-55 dan beberapa hari berikutnya ini menyangkut bab salat al-jamaah. Ya, keutamaan salat al-jamaah dan kewajiban salat al-jamaah. Disebutkan di sini hadis yang ke-55. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبدة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة صلاة berjamaah أفضل lebih utama min salatil fajri, dari salat sendirian, munfarid, bi 27 darajah, dengan pahala 27 derajat. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, ya, bahwa Rasulullah bersabda semacam itu. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan salat berjamaah dan bahwa salat berjamaah merupakan hal yang masyru', disyariatkan. Begitu apa beda pahala salat berjamaah dengan salat sendirian. Nabi katakan perbedaannya 27 derajat, ya. Salat berjamaah dengan salat sendirian. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in selalu berjamaah dalam salat mereka. Karena keutamaan-keutamaan tadi. Sehingga akhirnya ulama pun memperbincangkan, kalau begitu apa hukumnya salat berjamaah, ya, keutamaannya seperti itu, jelas lebih utama dan lebih baik daripada salat sendirian. Namun apa hukumnya, apakah sekedar itu lebih utama atau itu hal yang wajib? Nah, insyaallah dengan hadis-hadis yang akan kita baca nanti akan semakin jelas hukumnya. Kita baca terlebih dahulu hadis berikutnya, as-sadis wal khamsun, 56, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fil jama'ah, salat seorang lelaki dalam jama'ah, tudha'afu ala salati fi baiti, dilipat gandakan atas salatnya di rumahnya, wa fi suqihi, dan di pasarnya, 25 dhi'fan, 25 kali lipat. Wa dhalika annahu idza tawadda'a fa ahsana alwudu', hal itu bila dia berwudu dan memperbagus wudunya. Tsumma kharaja ila al-masjid, kemudian keluar menuju masjid. La yukhrijuhu illa as-salah, tidak ada yang mengeluarkan dia ke masjid itu kecuali sholat. Yani tidak ada yang menyebabkan dia keluar ke masjid kecuali sholat berjamaah. Lam yaqtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali diangkat untuknya satu derajat. Wa hutta anhu biha khathiyah, dan digugurkan darinya karena langkah itu satu kesalahan. Wa idza shalla, apabila dia kemudian melakukan salat, lam tazalil malaikatu tusalli, maka malaikat terus melakukan salat. Terus para malaikat tusalli alaih, ini artinya mendoakan, ya. Tusalli alaih, mendoakannya. Salawat malaikat itu doa malaikat. Mendoakannya. Madama fi musalla, selama dia tetap di tempat salatnya. Allahumma salli alaih, ya Allah berikan salawat kepadanya. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wa la yazalu fi salatin, dan dia tetap dianggap dalam salat, man tadhara salah, selama dia menunggu salat. Muttafaqun alaih. Lafzul Bukhari, dan lafaz hadis ini lafaz Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, ini hadis yang kedua terkait dengan keutamaan salat berjamaah. Ternyata ya memang begitu besar keutamaan salat berjamaah. Disebutkan di sini dilipat gandakan menjadi 25 derajat. Nah, tadi disebutkan 27. Tidak ada pertentangan, ya, karena angka 25 masuk dalam 27, dalam arti mungkin ada perbedaan sedikit karena perbedaan apa, barangkali tiap orang punya keikhlasan yang berbeda atau punya apa kesungguhan yang berbeda, mungkin juga punya apa namanya kepayahan yang berbeda, ya kan, jarak berbeda-beda. Nah, mungkin jadi yang jelas dilipat gandakan bisa ke 25, bisa ke 27, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi juga menerangkan keutamaan yang lain, bukan hanya itu ternyata. Bahkan kata beliau, kalau dia berwudu kemudian pergi ke masjid. Jadi di sini menunjukkan diutamakan apa? Wudu sejak di rumah. Ya, boleh saja dia berwudu di sana, di tempat wudu masjid. Tapi kalau dia berwudu sejak di rumah sehingga keluar ke masjid dalam kondisi sudah suci, lebih bagus lagi. Nah, berdasarkan hadis ini dan hadis yang lain, di sini disebutkan dia berwudu dan memperbagus wudunya, wudu yang benar, ya, tidak asal berwudu, disempurnakan, disbagus wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian kharaja ila masjid, baru keluar ke masjid. Nah, kata Nabi SAW, la yukhrijuhu illa sholat. Tidak ada yang menyebabkan keluar kecuali sholat. Nah, ini juga hal yang lain. Bahwa dia betul-betul ke masjid itu intinya adalah sholat. Bukan ke masjidnya yang sambilan. Saya intinya mau belanja. Ya. Ke masjidnya sambilan. Tidak, justru intinya ke masjid. Kalau bukan karena ke masjid, saya tidak keluar. Belanja gampang, samping rumah juga ada. Ya. Walaupun mungkin saja di sela-sela perjalanan dia beli dan itu mungkin, cuma intinya adalah dia ke masjid, itu yang menjadi faktor utama, pendorong utama dia menuju ke masjid. La yukhrijuhu illa sholat, tidak membuat dia keluar kecuali pelaksanaan sholat berjamaah tersebut. Maka kalau orang seperti ini, ya, kata Nabi SAW, setiap langkahnya satu langkah mengangkat derajat, satu langkah berikutnya menghilangkan kesalahan. Nah, sehingga semakin jauh dari masjid, rupanya semakin besar pahalanya. Nah, makanya dulu orang-orang Bani Salimah itu ingin pindah dari tempat tinggal mereka untuk lebih dekat ke masjid Nabi. Mereka jaraknya cukup jauh dari masjid Nabi. Mereka ingin pindah supaya lebih dekat. Tapi justru kata Nabi, diyarakum tuktab azarukum, tinggallah kalian tetap di tempat tinggal kalian, tidak usah pindah. Langkah-langkah kalian itu akan ditulis. Ya. Nah, ini keutamaan mereka yang apa, tempat tinggal yang jauh tapi tetap hendak melakukan sholat berjamaah di masjid. Ya, setiap langkahnya, satu mengangkat derajatnya, yang lain menghilangkan dosa-dosanya. Kemudian bukan hanya itu, ya, tidak berhenti sampai di situ keutamaannya. Kemudian bila dia sholat, ya, lalu apa, menunggu sholat yang wajib, dia sholat sunnah, kemudian menunggu iqamah. Selama dia di tempat itu, ya, madama fi musalla, selama di tempat dia sholat, dapat keutamaan lain. Apa itu? Malaikat mendoakan dia. Lam tazalil malaikatu tusalli alaih. Malaikat terus mendoakan dia. Apa doanya? Allahumma salli alaih. Ya Allah, berikan salawat kepadanya. Salawat Allah kepada makhluknya artinya pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah memuji. Ya. Nah, kalau Allah memuji, masa akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Berarti dia diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, doanya malaikat, malaikat yang memintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang itu. Lam tazalil malaikatu tusalli alaih. Terus malaikat mendoakan selama dia di tempat sholatnya tersebut. Allahumma gfir lahu, ya Allah, berikan ampunan kepadanya. Allahumma arhamhu, ya Allah berikan rahmat kepadanya. Doa-doa yang luar biasa, ya. Kalau dia peroleh semuanya, ampunan Allah dia peroleh, rahmat Allah dia peroleh, pujian Allah dia peroleh, terus apa lagi yang dia minta? Sudah, itu sudah segala kebaikan. Nah, ini diperoleh dengan cara sebetulnya mudah, ya kan? Ternyata caranya seperti itu untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Dan bukan hanya itu, bahkan dikatakan wala yazaru fi salatin man tadhara as-salat. Dan dia dihitung terus melakukan salat selama dia menunggu salat. Ya. Dia menunggu salat terus. Juga di sini wallahualam apabila dia sholat tadi kita sebutkan sholat, yakni sholat wajibnya itu, ya. Kalau sholat sunnah ya terus insya Allah juga tetap dapat pahala semacam itu. Sekalipun ini yakni dia sholat wajib selesai sholat wajibnya, tidak sholat, dia melakukan sholat yang wajib, kemudian dia tidak langsung pergi. Dia tidak langsung pergi, dia tetap di tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan tempat salatnya itu, maka malaikat mendoakan seperti yang tadi kita sebutkan, dan terus dia dihitung dalam salat selama menunggu salat. Jadi yakni menunggu salat berikutnya. Ya, misalnya salat maghrib menuju salat isya yang itu dekat, yang umumnya begitu, ya. Ya. Ini para malaikat mendoakan dia dengan doa-doa tersebut. Nah, jadi ini suatu keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang sholat berjamaah dari sejak berangkat sampai selesai sholat. Ya, sekian banyak pahala yang diperoleh bagi orang-orang yang melakukan sholat berjamaah. Ya, sehingga seperti kata Rasulullah SAW pada hadis yang lain. Orang-orang munafik itu kalau tahu apa yang ada dalam sholat jamaah, keutamaannya, pahalanya, sekalipun merangkak mereka akan datang. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Terutama sholat fajr, sholat isya. Kalau tahu keutamaan yang ada di sana, merangkak pun mereka akan melakukan. Tapi karena orang-orang munafik dia, orang-orang yang imannya ya tidak benar, mereka bukan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang ragu-ragu dalam iman, sehingga tidak terdorong untuk melakukan itu. Mereka orang yang paling malas dalam melakukan sholat. Ya.